Mitra bisnis, hari Minggu lalu, antrean truk dan kemacetan terjadi lagi di Pelabuhan Merak, panjang antrian mencapai 6 km. Di sisi lain, tersendatnya arus transportasi yang menghubungkan Jawa dan Sumatera, yang merupakan salah satu nadi perekonomian, tentunya akan memberikan dampak negatif. Sebenarnya sungguh miris melihat kondisi ini, mengingat antrian panjang seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan ekonom Refrison Baswir. Pak Refrison, apa komentar Anda? Ya, saya kira karena kita sudah bicara hubungan antar provinsi, ya itu tanggung jawab pemerintah pusat ya. Karena kalau di ibarat jalan itu kan sudah jalan provinsi gitu ya. Jadi ya itu jelas tanggung jawab pemerintah pusat gitu. Bila kemacetan ini dapat teratasi, apakah memberikan dampak signifikan untuk menekan inflasi? Oh, saya kira pasti ada pengaruhnya ya, tentu saja. Kenaikan harga di bagian barat itu pasti bisa ditahan ya. Tetapi saya kira yang perlu dipikirkan juga adalah ya pengaruh dari kemacetan itu terhadap sektor real ya di bagian barat. Kenapa? Karena produk-produk dari bagian barat itu kan banyak masuk juga ke Jawa. Kalau transportasinya macet ya berarti bisa-bisa produk mereka nggak laku ya. Di satu pihak barang dari Jawa jadi semakin mahal, sementara produk mereka yang masuk ke Jawa itu jadi nggak laku gitu. Bukankah produk dari Sumatera umumnya hanya perkebunan? Lah justru itulah masalahnya ya. Jadi produk-produk itu kan tidak awet. Misalnya dia tertunda pengirimannya, itu dia bisa busuk dan rusak ya. Atau dipaksa juga dijual di lokasi mereka ya, itu kan akhirnya harganya akan jatuh gitu. Jadi mereka kena dua kali ya, di satu pihak ya, barang-barang yang dia didatangkan dari Jawa itu akan menjadi semakin mahal, sementara produk mereka sendiri nggak laku gitu. Mungkin tidak swasta masuk untuk mengelola sektor ini? Harus dilihat dulu ya, masalahnya itu apa gitu. Apakah karena disengaja atau tidak sengaja gitu. Itu bisa juga disengaja ya supaya sektor swasta masuk gitu. Jadi harus dilihat dulu pokok masalah itu apa sebenarnya gitu. Kalau memang itu menguntungkan ya kan, sebenarnya kan tidak perlu, kita tidak perlu bicara lah swasta atau tidak swasta kan begitu. Kalau menguntungkan kan mestinya siapa aja bisa gitu. Kan siapa aja mestinya bisa, jadi nggak perlu dibicarakan apakah swasta atau bukan swasta gitu. Ya, makanya pertanyaan saya kenapa gitu ya, kalau jelas-jelas permintaannya bagus ya kan. Lalu kenapa kok apa suplainya kurang gitu, penyebabnya apa, disengaja ya atau tidak gitu. Kalau disengaja bisa juga kan. Demikian Refrison Baswir, saya Dinda Natasha.